Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita manzumah Mimiyah karya Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Beliau sebutkan di bait ke-13, wa dhamma rabbi ta'ala al-jahilina bihi ashadda dhammin fahum adna minal bahami. Setelah beliau bicara tentang ilmu dan keutamaannya, sekarang lawannya bahwa Allah mencela kejahilan, celaan yang sangat keras. Maka dengan kejahilan itu orang lebih rendah bahkan dari binatang. Ini isyarat terhadap ayat 179 di Al-A'raf yang Allah sebutkan, walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Telah kami siapkan di jahanam banyak dari jin dan manusia karena mereka punya kalbu namun tidak memahami dengannya al-haq. Mereka punya mata tidak memandang dengannya, mereka punya telinga tidak mendengar dengannya. Maka mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Dan merekalah orang-orang yang lalai. Jahil, tidak dia gunakan kenikmatan panca indera yang Allah berikan padanya untuk belajar dan memahami syariat dan ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya SAW. Maka Allah cela mereka. Walaysa ghibtatun illa fi ithnain humal ihsanu fil mali aw fil ilmi wal hikami. Dan termasuk ghibtah, iri, yang diperbolehkan dua perkara, yaitu ketika orang berilmu dan menggunakan ilmunya, mengajarkannya, serta berharta dan menginfakkan hartanya dalam kebaikan. Sebagaimana hadis Ibn Mas'ud di Bukhari Muslim, la hasada illa fithnain, fithnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Orang yang Allah berikan padanya harta dan dia gunakan untuk al-haq, dibelanjakannya. Wa rajulun atahu Allahu hikmah fa huwa yakdhi biha wa yu'allimuha. Dan orang yang Allah berikan padanya hikmah, ilmu, dia ajarkan dan dia berhukum dengan ilmu tersebut pula. Hasad dalam dua perkara ini diperbolehkan. Ini ingin seperti keduanya, karena orangnya tidak berharap kebaikan atau kenikmatan tersebut tercabut dari orangnya. Karena hasad tercela atau dilarang ketika orang menginginkan, berharap kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya dicabut. indah pada dirinya atau kepada orang lain. Nah, tidak sebagaimana dua perkara yang disebutkan. Wa min sifati ulil imani nahmatuhum fil ilmi hatta liqa aghbit bidhin nahami. Dalam bait ini beliau sebutkan termasuk sifat yang menghiasi orang-orang yang beriman, nahmatuhum, besarnya semangat mereka dalam ilmu. Sifat mukmin, mereka itu selalu haus mencari dan mengejar ilmu, karena hanya mereka yang tahu hakikat nilai kedudukan ilmu dan keutamaannya. Oleh karenanya semangat mereka dan antusias mereka begitu besar terhadap ilmu. Dan itu hatta liqa, sampai kematian mereka terus dalam ilmu, belajar, mengajar, mengamalkannya. Oleh karena itu di Adab Syar'iyah Ibnul Muflih disebutkan ketika Imam Ahmad masih memegang pena dan tinta, karena zaman dulu seperti ma'ruf pena itu harus dicelup dulu di tintanya, nulis habis bentar dicelup lagi. Imam Ahmad pegang pena dan tinta ini bahkan di akhir-akhir hayatnya mendekati kematiannya. Orang heran, beliau seorang imam yang sudah alim besar, sehingga ditanya, ila mata tatlubul ilm, mau sampai kapan Anda terus belajar ilmu begini? Maka kata Imam Ahmad, minal mihbarah ilal maqbarah, dari tempat tinta ini sampai kuburan, ini sampai mati tidak akan berhenti semangat dan antusias terhadap ilmu. Begitulah orang yang mengerti keutamaan ilmu dan fadilahnya. Oleh karenanya di dalam hadis riwayat Bazzar dan Tabrani dan disahihkan oleh Albani, Rasulullah SAW menyebutkan, man humani la yashba'ani talibu ilmin wa talibu dunya. Dua orang yang berambisi, antusias besar, dan tidak akan pernah puas keduanya, tidak akan pernah merasa kenyang untuk kemudian berhenti. Yang pertama talibu ilm, orang yang belajar ilmu. Wa talibu dunia, dan yang ambisi terhadap dunia. Gak akan ada ujungnya, gak akan ada puasnya. Kata puas gak ada bagi mereka, sebagaimana Rasul sebutkan, Ibnu Adam lau utia wadiyan min dhahab labdaga thaniya. Yang namanya Bani Adam terhadap dunia, kalaupun dikasih selembah emas, masih berambisi mendapati lembah yang kedua. Lembah, bayangkan. Emas 1 gram saja 500 ribu. Kif kalau sekilo. Kif kalau 1 kintal, kif kalau 1 ton. Kif kalau 1 lembah. Berapa nilainya? Tapi apa kemudian dia puas dan cukup-cukup ini, enggak akan aku cari lagi yang lain. Enggak akan. Terus dia mencari. Itu sifat mereka. Talibul ilm, talibul ilm pun begitu. Enggak akan puas dengan ilmu. Semakin asyik, senang dengan ilmu. Maka selalu dalam ilmu belajar, membaca, mendengar, menulis, wakala. Dan ilmu tidak akan dia dapati tepinya, layaknya lautan. Kalau di lautan masih ada tepinya sehingga orang selesai melaut. Begitu ketemu pantai, menepi, sudah selesai pelayarannya. Itu akhirannya. Lah, ilmu enggak akan demikian. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan ilmu yang Allah berikan pada kalian sedikit. Semakin dia berilmu, semakin dia tahu dirinya jahil, semakin dia tahu, semakin banyak yang belum dia ketahui. Sehingga terdorong terus untuk semangat belajar lagi dan belajar lagi. Dan demikianlah, jika Allah berikan rizki dan kemampuan padanya, kita pun dia beli, dia miliki. Ini membahas ini, aku belum punya ini. Kitabnya Imam Fulan, masya Allah, bagus. Wah, kata. Misalnya Imam Muslim, dia membutuhkan syarah, perlu. Yang mensyarah hadith-hadith di Sahih Muslim, Ma'ruf Nawawi punya syarah terhadapnya, Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Terkadang dia gak puas, dalam artian dia perlukan syarah yang lebih dari ini. Beberapa hadith tidak disyarah oleh Nawawi rahimahullah. Ada para a'imah lain yang mensyarah, Imam Al-Hafidh Al-Qurtubi, Al-Mufhim, Qadhi Iyad punya syarah, Al-Ubbi punya syarah. Talibu ilm tidak akan berhenti, terutama jika Allah berikan kelonggaran rizki padanya. Ya, cari, dia kejar kitab-kitab itu untuk dia miliki, karena dia perlu. Apa syarah para ulama terkait hadis ini, sehingga dia tahu. Kalau Nawawi begini penjelasannya, Qurtubi demikian, Al-Ubbi begini, Qadhi Iyad begini, wahakadha. Perbendaharaan ilmu dia bertambah luas, semakin lebar pengetahuan dia terhadap sunnah Rasul SAW. Begitu pula dalam yang lainnya, syarah Bukhari, syarah hadith-hadith yang lainnya. Al-ilmu a'la wa ahla ma lahu istama'at udhunun wa a'raba anhu natikun bifami. Demikian karena ilmu itu tinggi sekali, manis sekali, patut telinga itu mendengar untuknya dan berbicara lisan karenanya. Sesuatu yang paling tinggi dan paling mulia. Karenanya para ulama salaf sebutkan, man talabal ilm faqad talaba a'la maratibid dunya falyakun khairan nas. Yang belajar ilmu berarti dia telah mengejar perkara dunia di dunia ini yang paling tertinggi. Maka dia harus menjadi orang yang terbaik, karena dia akan menjadi contoh dan sorotan. Begini tutur katanya, begini tindak tanduknya, semua mata tertuju padanya. Hendaklah dia menjadi orang terbaik, menjadi kudwah. Nas'alullah taufiq ilmu. Perkara tertinggi yang dikejar, yang dipelajari di dunia ini, tidak ada yang lebih darinya. Al-ilmu ghayatuhu al-quswa wa rutbatuhu al-ulya fas'au ilayhi ya ulil himami. Ilmu adalah tujuan inti penciptaan manusia. Dengan ilmu, artinya dengan ilmu itu kita semakin faham ibadah yang karenanya kita diciptakan, terbimbing dengan ilmu, tahu dan semakin faham tauhid yang karenanya Allah menciptakan jin dan manusia. Oleh karena itu bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah dalam mempelajarinya. Al-ilmu asyrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami. Ilmu pula yang paling mulia yang dicari oleh manusia, dan orangnya di sisi Allah orang termulia yang hidup di muka bumi ini. Karena dengan ilmu orang mengerti iman, usuluddin, pokok-pokok agama. Dengan ilmu pula orang mengerti syariat, belajar akhlak, adab. Dan dengannya terbedakan manusia satu dari yang lain. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Seperti Allah sebutkan dalam Zumar, katakan apakah sama orang yang berilmu dengan yang tiada berilmu? Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma, dalam Ra'd 19. Apakah sama orang yang tahu bahwa yang diturunkan dari Rabbmu adalah hak dengan orang yang buta, tidak berilmu? Jauh beda. Begitu tingginya, begitu mulianya. Makanya disebutkan oleh beliau, yang termulia yang berjalan di muka bumi ini, orang yang berilmu. Di Al-Mulk Allah sebutkan, afaman yamshi mukibban ala wajhih ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apa sama orang yang berjalan terbalik kepalanya di bawah? Gak paham tujuan dia diciptakan, gak ngerti apa yang harus dia lakukan, ngawur, sesat, jahil. Dengan yang berjalan sempurna, baik di atas siratal mustaqim. Selama dia ikhlaskan niatnya untuk Allah semata, maka itu perkara terbaik bagi seorang hamba. Al-ilmu nurun mubin yastadhi ubihi ahlu sa'adati wal juhalu fi dhulami. Ilmu cahaya, dengannya orang-orang yang bahagia di dunia dan akhiratnya menerangi jalannya, sementara orang jahil dalam kegelapan. Al-ilmu a'la hayatin lil ibadi kama ahlul jahalati amwatun bijahlihim. Ilmu adalah kehidupan yang tertinggi bagi hamba, sebagaimana kejahilan orangnya adalah mayit, bangkai yang masih berjalan karena kejahilannya. Maka ilmu dua beliau sebutkan, cahaya yang nyata dan memberi kehidupan pada qalbu. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam Asy-Syura 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikian kami wahyukan ruh dari kami. Allah sebut ilmu itu yang wahyu dari Allah, ruh. Ilmu Allah sebut ruh karena dia membawa kehidupan, kehidupan jiwa, kehidupan kalbu, yang itu inti kehidupan. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina. Dan kami jadikan ilmu itu nur, cahaya. Kami berikan hidayah itu kepada yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Maka dia ruh, arwah bagi jiwa dan kalbu. Dia pula menjadi cahaya menerangi jalan orang-orang yang beriman. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullah, permisalannya ketika jalan itu banyak kendala, banyak gangguan, tapi mau tidak mau harus lewat situ. Dan itu di malam yang gelap gulita, gelap sekali. Kalau tidak ada penerangan cahaya, tentu orang akan gelisah, tersesat. Oleh karena itu Allah berikan cahaya bagi orang yang Allah berikan taufik padanya melewati jalan itu dengan selamat. Yang tidak punya cahaya, pasti dia akan tersesat dalam keadaan dia ingin selamat, tapi karena gak punya penerang, bagaimana dia bisa selamat? Seperti itulah kehidupan dunia. Banyak fitnah, banyak syubhat, banyak syahwat, banyak godaan. Tanpa ilmu orang akan hancur. Kata Hasan Al-Basri, laulal ulama lasaran nas mithlal bahaim. Kalau bukan karena ulama, orang akan jadi seperti binatang. Karena mereka gak akan tahu halal haram, sunnah bid'ah, iman kufur, tauhid syirik. Dari mana mereka tahu kalau bukan dari ulama-nya? Kalau enggak ada bedanya manusia dengan binatang. Maka kembali kebahagiaan manusia terikat erat dengan ilmu. Dan ilmu cahaya yang Allah berikan pada kalbu seorang hamba. Kata Imam Malik dalam Al-Jami' Khatib, innal ilm laisa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyak-banyak riwayat, banyak pengetahuanmu, perbendaharaan ilmumu. Innamal ilm nur yaj'aluhu Allah fil qulub. Tapi ilmu itu cahaya yang Allah jadikan dalam kalbu, bermanfaat bagi orangnya, merubah orangnya menjadi lebih baik, mewarnai kesehariannya, akhlaknya, suluknya, tutur katanya, sikap perbuatannya, ibadahnya, muamalahnya, terbimbing, dirubah semuanya dengan ilmu. Walaupun mungkin secara teori sedikit ilmunya, tapi bermanfaat. Benar-benar merubah kehidupannya, merubah ke arah yang positif, yang diridhai oleh Allah. Itulah ilmu. Dan itu yang dikehendaki dari ilmu. Bukannya banyak-banyak belajar, bukannya banyak-banyakan kitab yang dia baca, namun kemudian tidak ada perubahan pada dirinya, tetap saja jelek perangainya, tetap saja rusak muamalahnya, menipu, zalim, tetap saja buruk sifat-sifatnya kepada istri dan anaknya, tetangga dan temannya, wahakadha, rekan-rekannya, dikenal jelek. Maka apa gunanya dia pelajari ilmu? Ternyata ilmu itu tidak ada pengaruhnya pada dirinya. Bukan itu yang dikehendaki dari ilmu. Seperti Imam Malik katakan, bukan banyak-banyakan riwayat, tapi nur yang Allah jadikan di dalam kalbu betul-betul membuat dia semakin takut kepada Allah dan merubah dirinya. Harus ada perubahan itu pada dirinya dengan ilmu. Kemudian beliau sebutkan, la sam'a la aqla bal la yubsiruna fis sa'iri mu'tarifun kullun bidzambihimi. Orang yang tidak berilmu berarti tidak menggunakan pendengarannya, akalnya, penglihatannya, dan masing-masing di neraka Sa'ir akan mengakui dan menyadari dosa-dosa mereka selama hidup. Artinya pasti salah mereka. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis Sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis Sa'ir. Mereka katakan, kalau saja kami mendengar, kami berakal, enggak akan kami di neraka Sa'ir ini. Mereka akui dosa-dosa mereka, maka jauhlah bagi mereka. Punya pendengaran dan penglihatan, akal, pikiran, tapi tidak dia gunakan. Tidak digunakan untuk belajar tahu al-haq. Tidak digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Rasulnya. Fal jahlu aslu dhalalil khalqi qatibatan wa aslu syikwatihim turran wa dhulmihimi. Demikianlah kejahilan itu menjadi induk pokok kesesatan manusia. Semuanya mereka celaka karena jahil, mereka sengsara dalam kegelapan juga karena kejahilannya. Wal ilmu aslu hudahum ma'a sa'adatihim fala yadhillu wa la yashqa dzawul hikami. Sementara ilmu induk dan pokok hidayah mereka, membuat mereka bahagia, selamat, tidak sesat, tidak celaka orang yang berilmu. Wal khawfu bil jahli wal huznu tawilu bihi wa an ulil ilmi manfiyani fa'tasimi. Demikian kejahilan menjadi pokok penyebab kesesatan manusia. Membuat mereka celaka dan sengsara. Orang yang berilmu tidak akan sesat, tidak akan pula mereka celaka seperti Allah katakan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kata Ibnu Qayyim, ayat menjelaskan Allah jamin orang yang berilmu mengikuti hidayahnya tidak akan sesat, tidak akan celaka. Kata Ibnu Abbas, Allah jamin yang baca Quran, mempelajari, mengamalkannya, dia tidak akan sesat di dunia, tidak sesat, di akhirat dia tidak akan celaka. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa, sebagaimana dalam surat Taha. Wal khaufu bil jahli wal huznu tawilu bihi, dan kekhawatiran sangat disebabkan karena kejahilan pula, orang akan menjadi takut. Artinya buah dari kejahilan pada diri seseorang ketakutan dan kesedihan yang berkepanjangan. Dua-duanya bermakna ketakutan terkait apa yang akan dia dapati ke depan. Kesedihan terkait apa yang telah lewat darinya. Maka orang jahil sedih, kecewa, nyesal terhadap apa yang telah lalu darinya, ditambah ketakutan yang sangat dari apa yang akan dia alami, akan dia dapati ke depan. Sementara berilmu ternafikan dua ini. Dalam Al-Baqarah 38, Qulna habitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda, yang mengikuti hidayahku kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mengikuti hidayahku tidak akan takut, tidak akan sedih, tidak akan takut dari apa yang ke depan akan dia alami, tidak akan sedih dari apa yang telah lalu, sehingga tenang jiwanya. Begitu pula dalam ayat 112, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Selalu ternafikan khauf dan hazan. Maka i'tasimi, peganglah erat-erat ilmu ini. Artinya pelajarilah. Jika kamu tahu sebanyak dan sebesar ini keutamaannya, begitu pentingnya dalam kehidupan, maka pegangi erat-erat, jangan kamu lepas kalau kamu ingin selamat dari kejahilan dan dari dampak-dampaknya akibat kejahilan seperti tadi. Berapa banyak orang yang bahkan depresi dalam kehidupannya, mikirin apa yang telah lalu, yang sudah lewat, dia sesali. Belum lagi dia mikirkan yang ke depan, kif nanti, bagaimana esok, tahun depan. enggak kuat akal pikirannya menerima beban semua itu. Jiwanya hancur. Oleh karena itu kata Imam Zuhri atau yang lain, kalau saja anak-anak raja itu tahu apa yang ada pada kami, orang yang berilmu, akan mereka cambui kami. Kami akan dicambui, dihukum, karena iri. Mereka yang kaya raya dan punya segalanya, tapi gak bisa mendapati kenikmatan dan ketenangan jiwa, ketentraman hati, sebagaimana layaknya orang berilmu, padahal pas-pasan kalau ekonominya. Tapi kamu dapati bersama dengan itu orang yang paling tenang, tentram hidupnya, tidak ada gelisah, tidak ada takut. Ahlu dunia gak bisa demikian. Mungkin tidur aja sulit bagi mereka. Bagaimana hatinya tenang, tidak ada ruhnya. Allah sebutkan ilmu ini ruh seperti ayat tadi. Orang yang berilmu ternafikan darinya kesedihan dan ketakutan. Al-ilmu wallahi mirasun nubuwati la mirasa yushbihu tuba limuktasimi. Ilmu itu demi Allah warisan Nabi yang tidak serupa dengan warisan-warisan yang lain. Maka bahagialah yang mendapati warisan tersebut, sebagaimana hadis Rasul sebutkan. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Yang mendapati warisan ilmu ini sungguh telah mendapati warisan yang bagian yang banyak. Di Tabrani dalam Ausat, Mujamul Ausat, dari Abu Hurairah, ketika beliau masuk pasar, beliau katakan kepada yang di pasar yang sedang transaksi jual beli, kenapa kalian di sini? Sementara warisan Rasul sedang dibagi-bagikan di masjid. Lari mereka, bergegas mendatangi masjid. Begitu mereka datang di masjid, mereka tidak dapati pembagian warisan. Mereka komplain, mereka tanya Abu Hurairah, mana engkau katakan warisan dibagi di masjid, warisan Nabi. Kata Abu Hurairah, emangnya apa yang kalian lihat? Kata mereka, kami hanya melihat halaqah-halaqah. Nah, ini halaqah ilmu. Di sini halaqah, situ halaqah, situ halaqah. Ini mungkin mengajarkan tafsir, itu fiqih, itu akidah, itu akhlak ini. Kata Abu Hurairah, waihakum dhaka mirathu Muhammadin. Itulah warisan Muhammad SAW. Dibagikan di masjid. Dan orang tergantung bagian dia dari warisan ini. Ada yang sedikit mendapatinya, ada yang banyak. Ada yang merasa cukup dengan sedikit yang dia peroleh, ada yang tidak akan merasa puas, terus dia berusaha mendapat lebih dan lebih. li'annahu irthu haqqin da'imin abada wa masiwahu ilal ifna'i wal adami. Itulah warisan yang hak, yang kekal, ilmu. Karena yang selainnya fana, musnah, adam, pasti hilang dan habis. Gak akan bisa terus menerus bersamamu. Tapi ilmu akan kekal dan mengalir terus pahalanya kepadamu bahkan setelah kamu wafat. Wa minhu irsu Sulaimanun nubuwati wal fadlal mubin fama aulahu bin ni'ami. Termasuk warisan Sulaiman alaihissalam. Seperti yang Allah sebutkan, wa waritha Sulaimanu Dawud. Sulaiman mewarisi Dawud. Wa qala ya ayyuhal mala' ya ayyuhan nas 'allimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'in inna hadha lahu al fadlul mubin. Beliau katakan, aku diajari memahami bahasa burung, diberikan segala sesuatu, sungguh ini keutamaan besar yang Allah berikan padaku. Artinya ilmu Sulaiman, warisan yang beliau dapati dari ayahnya, begitu pula kenabian, Allah jadikan pula beliau nabi. Sehingga beliau punya ilmu, ditambah ilmu pula dari ayahnya yang beliau warisi. Kaza da'a Zakaria rabbahu biwaliyil al khawfal mawali min waraihimi. Begitu pula doa Nabi Zakaria meminta kepada Allah seperti dalam surat Maryam, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya. Beliau mohon kepada Allah. Dan warisan yang dimaksud warisan ilmu dan kenabian. Kata Imam Ibnu Rajab, yang dikehendaki dalam ayat warisan ilmu dan kenabian, bukan warisan harta. Karena tidak ada nabi yang meninggalkan harta waris, uang atau emas perak, tapi yang mereka wariskan ilmu atau kenabian. Rasul pun katakan di Bukhari Muslim, la nurath ma tarakna sadaqah. Tidak ada harta waris yang aku tinggalkan. Segala yang aku tinggalkan itu menjadi sedekah bagi umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa inni khiftul mawaliya min warai, adapun perkataan di dalam ayat, artinya aku takut yang memimpin Bani Israel setelah kematianku orang yang tidak menegakkan agamamu ya Allah, orang yang tidak berdakwah ke jalanmu. Artinya beliau memandang tidak ada satupun yang pantas menjadi imam, panutan dalam kebaikan, dalam agamanya. Artinya ini ibanya Nabiullah Zakaria kepada kaumnya, nasihat beliau. Makanya beliau meminta anak bukan seperti manusia biasa, pengen punya momongan begitu saja, tetapi jauh lebih dari itu, kemaslahatan agama, kemaslahatan dakwah, agar tidak tersia-siakan umatnya. Ada generasi yang melanjutkan beliau memimpin Bani Israel dengan tauhid, dengan dakwah, dengan ilmu. Alaihi salam. Al-ilmu miran mizanu syar'illah. Al-ilmu mizanu syar'illah. Haythu bihi qiwamuhu. Wabidunil ilmi lam yakun. Ilmu menjadi timbangan dalam syariat Allah. Ilmu menjadi tonggak yang menopang syariat Allah. Tanpa ilmu enggak akan bisa tegak syariat Allah. Agama ini enggak akan bisa tegak. Karena dengan ilmu orang tahu halal haram, mengerti hukum, paham hak dari yang batil, tahu hidayah dari dhalalah. Oleh karenanya Rasul meminta kepada Allah mengajarkan pada umatnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Dengannya faham hak dan batil, halal dan haram. Wa rizqan thayyibah, dan rizki yang baik. Wa amalan salihah, dan amalan yang saleh, atau lafaz lain amalan mutaqabbala, amalan yang engkau terima di sisimu. Itu menjadi timbangan dalam syariat Allah. Disebutkan bahwa Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, beliau murid dekat, istilahnya murid senior Imam Abu Hanifah. Ketika setelah beliau menulis kitab tentang zuhud, tentang wara', maka beberapa orang menyampaikan padanya, engkau telah menulis kitab buyu' tentang jual beli, hukum-hukumnya, ini yang gak boleh, ini halal, ini cara akad jual beli ini itu. Terus ada apa engkau tulis tentang zuhud, tentang wara'? Artinya, jika Anda menginginkan menjadi orang yang zuhud, jika Anda menginginkan orang yang wara', punya wara' tinggi, punya zuhud tinggi, maka pelajarilah ilmu buyu', ilmu jual beli, ngerti hukum, ini jual beli yang boleh, ini yang enggak boleh, tata cara, karena banyak cara-cara jual beli dengan cara ini, dengan cara itu, hutang piutang, konsinasi, nanti begini, nanti begitu, kredit dan lain sebagainya. Kalau kamu ingin menjadi orang zuhud, jika kamu ingin menjadi orang warok, kamu harus tahu hukum-hukum jual beli ilmu. Bagaimana kamu berharap menjadi orang yang zuhud, warok, sementara kamu gak ngerti ilmu, terutama masalah jual beli ini. Gak faham mana yang boleh, mana yang gak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Semua itu menuntut adanya ilmu pada dirimu. Kemudian beliau sebutkan, wa kullama dzukira sultanu fi hujajin fal ilmu la sultatul aidi li muhtakimi fa sultatul yadi bil abdani qasiratun takunu bil adli au bil dhulmi wal ghasyami wa sultatul ilmi tanqadul qulubu laha ilal huda wa ila mardhati rabbihim. Beliau sebutkan tentang sultan dalam tiga bait ini. Sultan itu kekuasaan. Dan dalam Quran tersebutkan dalam beberapa ayat seperti dalam Yunus 68. Qalu ittakhadallahu walada, mereka mengatakan Allah mengambil anak, ta'ala Allah. Subhanah, maha suci Allah. Huwal ghani. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi in indakum min sultanun bihada. In indakum min sultanin bihada atakuluna ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian tidak punya sultan yang mendustakan atas nama Allah punya anak. Tidak punya kekuasaan. Juga dalam Yusuf 40. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Yang kalian sembah selain Allah hanya nama-nama yang kalian kasih nama, leluhur kalian yang memberi nama. Allah tidak turunkan kekuasaan untuk kalian, sultan lagi. Juga Allah sebutkan, amlakum sultanun mubin. Apakah memang kalian punya kekuasaan yang nyata? Dalam Shafat. Kata Ibnu Abbas dalam riwayat Abdul Razak, kullu sultanin fil Qur'an fahuwa hujjah. Setiap lafaz sultan, kekuasaan dalam Qur'an, maka itu maknanya hujjah. Artinya kalian tidak punya hujjah dalam ayat-ayat tadi. Apa hujjah kalian yang membenarkan kalian menyembah berhala-berhala ini semua? Apa hujjah kalian yang membenarkan kalian dalam perkataan kalian yang kufur bahwa Allah punya anak? Kalian tidak punya kekuasaan, tidak punya hujjah. Kenapa hujjah itu disebut sultan? Kenapa hujjah ilmu disebut kekuasaan? Karena dia punya kekuasaan atas kalbu, di mana orang nggak akan bisa menolak, nggak akan bisa bantah. Layaknya kekuasaan dengan tangan, kalau si penguasa misalnya pemerintah menangkap seseorang, ya dia nggak bisa nolak, mau apa? Lo ditangkap sama polisi, bawa senjata ini itu, jebloskan penjara. Dia gak bisa berbuat apa-apa sudah. Bahkan dihukum sekalipun, dibunuh. Ya dia gak bisa nolak, mau apa? Kekuasaan di atasnya. Ilmu pun demikian. Disebut kekuasaan, hujjah. karena enggak akan bisa ditolak. Punya kekuasaan atas kalbu. Makanya beda jauh. Antara ilmu yang hak dengan syubhat dan kasratul kalam, sekedar banyak-banyak bicara, pinter-pinteran ngomong, yang ada pada ahlul batil, ahlul bid'ah, hizbiyin. Gak bisa, dan dia gak akan menguasai kalbu orang. Bahkan orang yang mengerti akan menolaknya. Apa ini murahan? Syubhat yang gak punya bobot, gak ada nilai sama sekali. Gak bisa orang menerima dengan puas, dengan lega, lapang dada. Ini ilmu, ini hujjah. Gak bisa demikian. Kan hanya sekedar silat lidah, kan hanya sekedar syubhat-syubhat yang dilontarkan, gak bisa tertanam masuk ke lubuk hati dalam kalbu. Gak bisa. Beda dengan ilmu. Sedikit bicara kamu sampaikan qala Allah begini, qala Rasul dalam hadis, masuk menguasai hati orang. Dan itu beda antara ilmu syar'i, ilmu nafi' dengan yang lainnya. Walaupun yang itu punya kesempatan mungkin bicara banyak ke barat ke timur, lama dan panjang lebar bicaranya, tapi gak masuk ke dalam kalbu. Gak bisa menguasai kalbu. Gak punya sultan. Layaknya musyrikin. Mereka punya, mereka pula juga punya syubhat yang bagi mereka itu dasar mereka melakukan kemusyrikan. Kenapa mereka sembah, mereka ibadahi selain Allah, mereka minta-minta, mereka lakukan ini itu, karena begini, karena begini. Tapi semuanya gak ada kekuasaannya. Orang gak akan puas, gak akan percaya, gak akan lega. Kalbunya tidak akan terkuasai dengan kebatilan-kebatilan itu. Beda dengan ilmu sultan. Dia punya kekuasaan. Bahkan kata Ibnul Qayyim, kekuasaan ilmu hujjah lebih besar, lebih kuat dari kekuasaan tangan. Oleh karenanya orang bisa tunduk mudah dengan kekuasaan hujjah, dan terkadang tidak semudah itu tunduk dengan kekuasaan tangan. Karena kalau dengan hujjah, hatinya yang nerima, kalbunya, sehingga mudah nurut. Dengan tangan, kalaupun mungkin dia tunduk karena terpaksa, tapi dia nolak, dia masih musuh, ngelawan, nentang, gak terima, karena hatinya gak senang, belum terkuasai hatinya. Walaupun secara zahir terkuasai fisiknya. Maka itu bedanya. Kalau hujjah menawan hati, tangan hanya menawan fisik. Mungkin bisa ditawan, menjadi tawanan. Tapi fisiknya doang. Kalau itu tangan harus pakai kekuatan, senjata, pakai ini, pakai massa. Dan seperti itulah yang mereka lakukan. Hujan gak perlu, bahkan dia seorang diri. Orang tunduk, tertawan hatinya, dikuasai, nurut, mau mendengar, mau ngikut. Karena puas, kalbunya tahu ini hak. Kekuasaan ilmu, kata Ibnul Qayyim pula, hujjah dibarengi dengan rahmat dan hikmah. Ada kasih sayang, ingin baik bagi orang. Hikmah. Beda dengan kekuasaan tangan, yang itu tidak dibarengi dengan rahmat, tidak dibarengi dengan hikmah. Itu sama seperti binatang buas ketika menerkam mangsanya. Mungkin kena rusa atau apa misalnya. Tapi dalam keadaan rusa itu gak rela dan tidak mau sebetulnya. Dia masih berontak, ingin lepas. Dia di dekat singa ini karena gak berdaya, karena tertawan, karena keganasan, keberingasan si binatang buas ini. Beda ketika kekuasaan itu dibarengi dengan rahmat, nurut, ngikut dengan senang hati, bahkan tanpa teriakan, tanpa tenaga, nurut dengan mudahnya, dengan gampangnya. Oleh karena itu, kekuasaan ilmu lebih kuat dibanding kekuasaan tangan. Khatib al-Baghdadi meriwayatkan, ketika dari Ash'ath ibn Syu'bah al-Misisi, ketika Harun al-Rashid, khalifah, bayangkan khalifah, orang nomor satu, Amirul Mukminin di zaman itu, ketika beliau masuk Riqqah, kota Riqqah nama daerah, di waktu yang sama datang Imam Abdullah Ibnul Mubarak Al-Marwazi rahimahullah. Orang lari berduyun-duyun mendatangi majlis Ibnul Mubarak, sampai disebutkan oleh Ash'ath, debu di Riqqah itu pada mengebul ke atas, karena pada larian orang dan suara terompa sandal di sana sini, menunjukkan orang pada lari bergegas, tidak ingin ketinggalan. Kemana majlisnya Abdullah bin Mubarak? Debu itu berteburan di sana sini. Ya, karena zaman itu debu, tanah, pasir di mana-mana. Walhasil menunjukkan semangat dan antusias orang untuk mendatangi majlis Abdullah ibn al-Mubarak. Salah satu keluarga khalifah melihat itu, beliau tanya, apa ini? Ini pemandangan yang luar biasa. Siapa yang datang memangnya? Orang kok luar biasa sambutannya, datangnya. Dijawab, itu Abdullah ibn al-Mubarak. Ulama Khurasan datang ke Riqqah. Kata beliau, ibn al-Mubarak? Iya. Wallahi al-mulk. La mulk Harun alladhi yajma'un nas illa bisyurat wa a'wan. Itulah raja yang sebenarnya. Dialah khalifah yang sebenarnya. Tidak seperti kekuasaannya Harun ar-Rasyid khalifah, yang kalaupun orang kumpul harus dengan undangan, dengan kekuatan, dengan militer, dengan polisi, bukan mau dengan maunya mereka. Wah, ada khalifah datang dengan suka hati, dengan semangat ingin dapat keuntungan dan faedah, enggak akan. Padahal itu orang nomor satu, khalifah. Ibn Mubarak rakyat jelata, rakyat biasa. Hanya saja beliau imam, alim besar. Enggak disuruh juga mereka. Enggak dibayar. Enggak dipaksa, diseret di bawah tekanan dan harus datang. Ini perintah khalifah. Enggak. Dari hatinya sendiri. Sedemikian rupa semangatnya datang ke majelisnya seorang alim. Makanya kata keluarga khalifah, itulah raja yang sebenarnya. Kekuasaan ilmu, hujjah, mengalahkan kekuasaan tangan khalifah. Dan apa yang dimiliki Ibn Mubarak rahimahullah? Hanya ilmu. Demikian ilmu membimbing orang. Kepada ridha Allah. Kepada kebahagiaan mereka. Untuk mereka selamat di dunia dan akhiratnya. Dan termasuk, kalau di zaman dulu kita tahu Ali mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum mendatangi Khawarij yang membangkang dan melawan Ali, dikutus Ibn Abbas mendatangi mereka untuk menasehati, menegakkan hujjah kepada mereka. Dan mereka banyak yang terpengaruh, banyak sekali dengan Khawarij ini. Walhasil didatangi oleh Ibn Abbas, datang tanpa pedang, tanpa pasukan, seorang diri Ibnu Abbas menyampaikan ilmu, subhat-subhat mereka dibantah dengan hikmah begini begini. Walhasil diselamatkan dengan hidayah Allah, disebutkan 2.000 orang, bahkan di lafadz lain disebutkan 4.000 orang khawarij selamat kembali kepada para sahabat. Seperti tawanan, seakan-akan Ibnu Abbas dengan kekuatannya mampu menawan mereka, ayo kembali. Padahal beliau seorang diri, walaupun punya senjata, walaupun punya pasukan. Kekuatan hujjah, hati, kalbu tunduk kepada hujjah ini, tahu ini yang hak, nurut mereka kembali, selamat. Kala itu di zaman dahulu, di zaman belakangan, ketika tahun 90-an, ketika beberapa kelompok khawarij di Jazair mereka punya kekuatan sekian banyak orang melawan pemerintahnya dan sulit dihadapi oleh pemerintah. Pemerintah yang menghadapi, bayangkan. Pemerintah resmi punya kekuatan, punya militer, punya polisi, punya intelijen, punya persenjataan, dan yang lain sebagainya. Negara. Tapi sulit. Karena kelompok-kelompok khawarij ini sembunyi di puncak-puncak gunung, di goa-goa. Sulit. Kewalahan pemerintah Jazair menghadapi mereka. Al-Muhim, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, imam, alim dari ulama sunnah, mengirim, melayangkan surat, menasehati mereka, haramnya perbuatan mereka ini, kewajiban bagi mereka taat pada pemerintahnya dengan hujjah, dengan ilmu beliau sebutkan begini-begini. Nasihat diterima oleh mereka, banyak dari mereka turun gunung kembali kepada pemerintahnya. Orang yang sudah tua renta, bahkan Syekh Uthaymin jasadnya pun kecil rahimahullah, mampu membuat mereka tunduk, turun dan menyerahkan diri. Yang itu tidak mampu dilakukan oleh pemerintah dengan segala sarana prasarana yang mereka punya, punya helikopter, punya senjata lengkap, punya intelijen dan lain sebagainya. Uthaymin punya apa? Tapi dengan hujjah, menguatkan apa yang disebutkan Ibnul Qayyim tadi, kekuasaan hujjah jauh lebih kuat daripada kekuasaan tangan. Karena yang ditundukkan oleh hujjah kalbu. Kalau sudah kalbu dikuasai, orangnya gampang sudah nunduk. Kamu bawa kemana dia akan nurut. Kembali kepada Al-Hafidz Al-Hagami, wa yadhhabu ad-din wad-dunya idza dhahaba al-ilmu alladhi fihi manjatun limu'tasimi. Maka kalau tidak ada ilmu, hilang agama, hilang dunia, karena itu keselamatan bagi seseorang, ilmu. Kalau ilmu enggak ada, hancur agama. Tidak hanya itu, bahkan dunianya pun akan rusak, rugi. Di dalam hadis di Bukhari Muslim, Inna baina yadai sa'ala ayyaman yanzilu fihal jahl. Tanda-tanda kiamat, banyak kejahilan di sana sini. Wa yurfa'u fihal ilm, diangkat ilmu. Wa yakthuru fihal harj, dan banyak al-harj. Al-harj adalah pembunuhan, kehancuran. Kenapa tercabut ilmu? Enggak ada ilmu. Sebagai gantinya semakin marak kejahilan di sana sini. Enggak ada nilai nyawa, enggak tahu apa dosanya. Bagaimana berharganya nyawa dalam syariat? Jahil. Dibunuh hanya karena urusan 100.000, 200.000. Dibunuh hanya karena urusan lahan parkir. Dibunuh hanya karena begitu, karena perkara-perkara remeh. Hasil fitnah, kerugian, kehancuran agama, kehancuran dunia ketika ilmu itu terangkat dan tiada pada manusia. Pentingnya arti dan nilai ilmu bagi kehidupan manusia, menjaga keselamatan nyawa mereka, menjaga ketentraman hidup mereka, kenyamanan hidup mereka. Al-ilmu ya sahi yastaghfir li sahibihi ahlu samawat wal ardin min lamami kadhaka tastaghfirul hitanu fi lujajin minal bihar lahu fi dhaw'i wadh-dhulami. Dengan ilmu yang di langit dan bumi beristighfar bagi orang yang berilmu dari dosa-dosa kecil mereka. Begitu pula ikan di lautan yang dalam beristighfar bagi orang-orang yang berilmu. Isyarat kepada hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Albani, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard wal hitan fi jawfil ma. Seorang alim beristighfar karenanya semua yang di langit, yang di bumi, bahkan ikan sekalipun yang di dalam air. Beristighfar semua untuknya. Kata Ibnu Jamaah, ilmu itu rahmat, dan mengajarkan rahmat kepada semua atau untuk semua. Salah satu dari ilmu itu akan diajarkan, wa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kamu bunuh, bunuh dengan cara baik, jangan nyiksa. Wa idza dzabahtum fa ahsinudz dzabha. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan cara baik, jangan nyiksa. Wal yuhid ahadukum syafrata. Pastikan tajamnya pisau kalian sehingga tidak menyiksa binatang yang kalian sembelih. Sehingga tahu binatang, dengan ilmu mereka akan teruntungkan walaupun disembelih, tidak tersiksa dengan ilmu. Karena banyak binatang disiksa, yang dipukul, yang disetrum, yang dimasukkan air panas, yang banyak siksaan kepada binatang untuk dikonsumsi oleh manusia. Tapi dengan ilmu, hatta binatang pun nyaman matinya, tidak tersiksa. Diajarkan oleh ilmu rahmat, bahkan kepada binatang, gak boleh disiksa. Pisau yang untuk nyembelih pun harus dipastikan tajamnya, sekali ayun selesai. Nah, bukan hanya itu, nggak boleh nyembelih di depan binatang yang lain, rahmat. Nah, bahkan kepada binatang, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ada seseorang yang menyembelih dengan sengaja anak unta di depan induknya. Binatang punya perasaan, punya rahmat. Entah ini orang bagaimana perasaannya, kok subhanallah teganya dia sembelih anak unta ini di depan mata induknya, ngelihat induknya melolong-lolong, teriak-teriak. Tapi gak bisa berbuat apa-apa, diikat. Subhanallah, Allah balas. Dan kisah ini Syekh Shalih Al-Fauzan yang menyebutkannya. Gak seberapa lama, orang ini, si pelaku ini tadi, hilang ingatannya. Dalam bahasa lain, seperti orang sinting. Gila. Walaupun itu binatang, gak boleh kamu perlakukan semaumu. Dihukum oleh Allah. Jadi kayak orang gila, linglung sana kemari, hilang kesadarannya. Sekian waktu, sampai subhanallah, Allah inginkan mungkin sebagai pelajaran baginya, Allah inginkan baik baginya. Suatu hari orang ini dalam keadaan gak sadar akal pikirannya, mendapati anak burung jatuh di tanah, induknya muter-muter di atas, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Gak mungkin dia bisa ngangkat anaknya, burung kecil. Dan si anak juga belum tumbuh bulunya, jatuh dari sarangnya. Ini orang ngelihat kasihan, iba, rahmat. Hasil dia ambil itu anak, dikembalikan ke sarangnya, segera dirami, dipeluk oleh induknya. Subhanallah, setelah kejadian itu kembali sembuh, normal seperti sedia kala. Al-muhim rahmat. Ilmu itu rahmat. Seperti tadi, rahmatnya bahkan binatang pun akan mendapatinya karena ilmu. Makanya Rasul sebutkan hatta binatang pun istighfar kepada orang yang berilmu. Karena mereka tahu dengan ilmu mereka akan terkena rahmatnya. Kebagian rahmatnya ilmu. Wa fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Termasuk ilmu pula rahmat. Di setiap hati yang masih basah, yakni binatang yang masih hidup, ada pahala sedekah padanya. Kita tahu bagaimana wanita itu diampuni oleh Allah, dimasukkan surga, karena enggak tega ngelihat anjing kehausan. Mau masuk sumur enggak bisa, anjing ini haus yang sangat, dehidrasi. Sampai di riwayat disebutkan dia jilati tanah di sekitar sumur karena basah. Enggak ada air tapi basah tanahnya. Dia jilati karena sangat hausnya. Kasihan perempuan ini enggak tega. Dia turun ke sumur. Dia ambil air dengan sepatunya atau khufnya, kulit. Kemudian dikasihkan ke anjing ini. Diminum sama anjing ini sampai puas. Padahal dia melakukan apa yang dia lakukan, diampuni oleh Allah. Rahmat. Ilmu. Bahkan sama binatang. bahkan binatang najis seperti anjing. Ilmu. Makanya termasuk hadis yang ulama sebutkan musalsal bil awwaliyah, hadis yang silsilahnya itu merupakan riwayat pertama yang diriwayatkan oleh syekh kepada muridnya, sehingga itu riwayat pertama yang didengar oleh murid dari syekhnya. Nanti begitu dia sampai menjadi seorang alim, syekh, kembali pertama yang akan dia ajarkan kepada muridnya, dan pertama muridnya mendengar dari dia hadis yang sama. Sehingga ketika hadis itu diriwayatkan musalsal bil awwaliyah, yang pertama aku dengar dari syekhku adalah hadis ar-rahimun yarhamuhumullah, orang yang rahmat dirahmati oleh Allah. Orang yang punya rahmat, punya hati, punya kasih sayang, enggak tegan. Orang yang seperti itu dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Itu hadis yang pertama diriwayatkan. Karena ilmu ini rahmat kepada orangnya. Rahmat baina ahli, di antara orang yang berilmu. Rahmat bahkan kepada orang lain. Rahmat bahkan kepada makhluk lain seperti tadi. Oleh karena itu, binatang-binatang pun, bahkan ikan pun beristighfar, memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang berilmu. Dalam hadis juga, hatta namla fi juhriha, bahkan semut pun di liangnya, di lubangnya, beristighfar. Karena termasuk ilmu yang akan diajarkan rahmat bagi semut. Tidak boleh membunuh semut, Rasul melarang. Ilmu, rahmat. Hatta semut di lubangnya beristighfar bagi orang-orang yang berilmu. Dan itu seperti beliau sebutkan, fidzau'i wadzulami, di gelap dan cahaya, artinya di siang dan malam hari, terus mereka beristighfar tiada henti. Ikan yang di laut, semut yang di liangnya, burung-burung dan semua binatang yang di langit dan di bumi beristighfar untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Itu keutamaan dan pentingnya ilmu. Kita cukupkan sekian untuk persiapan zuhur. Insyaallah kelanjutannya nanti sore. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.